الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى الذي أنعم علينا وهدى والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا أما بعد سادات الكرماء para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama para sesepuh lan pinisepuh bil khusus pengasuh pesantren Maslakul Huda para pengurus Majelis Asatid ingkang dipun taklimaken pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kita hormati Bapak Ibu Wali Santri Hadirin Hadirat Sedaya Jamaah ingkang kula tresnani ingkang kula hormati rahimakumullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala dunya iki panggonane amal gak ono balesan lah akhirat iku panggonane balesan gak ono amal jadi dunya niki panggonan gawe amal bebas amal apik monggo amal elek monggo terserah dunia ini gak ono balesan amal apik dunia ini yo gak ono balesane ganjaran amal elek dunia ini gak ono balesane siksa sebab balesan ganjaran gawe amal apik balesan siksa gawe amal elek iku dikekno meneh nang akhirat Allahumma sholli ala Muhammad para jamaah tentunya niki ana wong apik kaya apa ibadahe apik akhlake apik amale apik ya gak nopo ganjaran apa-apa saking Allah ana wong sregep qiyamul lail saben bengi ku tahajud hajat witir ngono ku asale melarat terus dadi sugih ya enggak masih sregep salat tahajud salat witir lek asli melarat ya tetep melarat mergo ganjarane tahajud witir sholat dalu iku gak dikekno nang donya dikekno meneh nang akhirat ana wong wiridan gak mandek-mandek nang dindi gawanane tasbih ngelewer nang diputer lambene iki wiritan terus alaran-alaran sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati po po po po sulastri sulastri sulastri sulastri po po po asale wong ireng terus malah dadi kuning yo enggak masih srokok kepiritane nek asli ireng ya tetep ireng. Wong gandarane wiritan niku gak dikekno nang donya. Meneh nang akhirat. Ana ibu-ibu gak laran-laran nek maca Quran. Asale lawuhmu terus dadi langsing, ya enggak. Masih yo serempok kok maca Quran nek asli lemu ya tetep. Kadang malah bunder ser gak ana geret-geretan. Melaku iso ginuk-ginuk. Kaya drum glondong. Mergo anjen ganjarane wiridan, ganjarane maca Quran, iku gak dikekno nang donya, meneh nang akhirat. Nang donya iki ana wong wakal kaya apa, bombeling kaya apa, ya gak nampa siksa. Wong siksane meneh nang akhirat. Ana wong wedok hobine ngrasani tangga. Ngono ku untune ya gak mrotoli. Ilate ya gak mlungker. Intil-intile ya gak pritil. Ya tetep iso ewek-ewek, tetep iso ethek-ethek. Enten mriki wong wedok sing hobine ngrasani tangga. Iya iki teko kok wonge. Wonge gak iku dong abang. Dulunya ya gak lapo-lapo anjen siksane ngerasani fitnah iku gak dikekno nduk dunya meneh nduk akhirat paham embo gak semangat toh. Terus ana wong lanang ku senengane ngincengi wong wedok adus ngono ku matane ya gak picek tetep moro soalé siksane iku gak dikekno nang donya meneh nang akhirat. Tangan iki lho digawe nyolong, digawe nduduli pokong. Yo gak kiting yo gak ciker. Wong siksane meneh lho akhirat. Wis aja atik nyawang sing nyuguhi ngombe. Tak culok sisan ngono. Wong aku sing dikeki gak ngurus kok. Wes bareng ini gak usah ngomong apa-apa maneh. Darahno aku gak digatekno wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngambung bojone tangga. Ngono kuwi irunge yo gak growong. Sopo ngomong tambah halus. Anten siksane ku gak dikekno nang donya tapi meneh nang akhirat. Ana wong lanang nglakoni zina, ngono ku barange yo gak buklek. Yo tetep apik. Engko nek digawe maneh kok. Siksane gak nduk donya, meneh nang akhirat. Dirungokno ta lah. Ya Allah, iki sampeyan cek gak salah. Mulane perlu tak jelasno. Wong iku nek andane soge, mas yo nakal kaya apa yo tetep soge. Wong iku nek andane melarat, mas yo apik kaya apa yo tetep melarat. Wong soge melarat iku pawaan. Ono pawaan soge, ono pawaan soge melarat itu gak kok nyambut gawe, jok keliru sampean. Anggite lek nyambut gawe ne mempeng mesti soge. Lek bener nyambut gawe mesti melarat, gak mesti. Kadang nyambut gawe ne lho, gak pati temen, santuy. Dari arek-arek lak santuy. Anjen pawaan soge, yo soge. Duit toko situk tok ngono ditelateni iso haji balak-balik melu sutra tur budaya padahal cuma duit meneng bor subur ini tak sponsor terus kit mau awan ini iki ditambahi piro aku ngene nek awan mau tak sponsor no terus. Santai nyambut gawe ne, tapi anten pawaan soge, soge. Nah sebaliknya, lek pawaan melarat, nyambut gawe polahe gak karuan. Alor ngidur ngetan ngulon maju mundur riwariwi mundar mandir mobat mabit muntat mancet alang kabut nibo tangi golong koming jongkir wale ngamal nope sabirang-birang pergi pagi pulang petang koyang kayingan potang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis lirang lirik mendelak mendelik peletak peletik perang perang mendulat mendulat penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan birang-birang pajak pungutan premi paketan pulsa. Kasih. Ceramah sing angel model ngene iki. Mana terima dalil diterangno gampang. Sing angel model ngene iki. Mangkane lara. Pengen murah ya ojo ngundang aku. Modelmu kok ngono ceramah dhewe. Murah ya. Es, rumahno. Polae lek nyambut gawe. Yo kabeh penggawean no dialami, yo tani, yo dagang, yo mlante, yo maklaran, yo ngelekno bojo wong. Anjen bawaan melarat yo tetep melarat. Mangkane nyambut gawe iku ibadah, rezeki iku jatah. Cok kliru sampean. Rezeki gak perkara nyambut gawe. Wong-wong gak nyambut gawe yang mangan kok. Nanti pun gak nyambut gawe gak iso mangan. Lare cilik-cilik nyambut gawe apa? Wong mangan kabeh. Malah ana wong loro nemen wis parah gak iso lapo-lapo kari urip matane tok loro-loro. Yo gak iso nyambut gawe, gak iso kerja. Ngono kok sebelah-sebelah yang wake jajane. Sing seneng yang sing nunggoki. Kate gayane sing nunggoki tokak takok. Apa nono jajan nono sing loro ditakoni. Iki kon pangan ta gak? Nek kon pangan yo karo wani. Tower desa. Sing gering iki sampe pesen moh ditunggoki wong iku. Nyambut gawe iku ibadah. Nek rezeki iku jatah. Jawaben nyambut gawe iku nek rezeki iku gelem nyambut gawe, mbok hasil mbok gak hasil, mbok untung mbok rugi, pokok gelem nyambut gawe oleh ganjaran mergo nglakoni ibadah. Lah nek soal rezeki iku jatah, sak pira akeh jatah, yo terserah sing jatah. Gusti Allah. Ana sing dijatah akeh kaya aku. Terus menengo. Ana sing dijatah titik kaya sampeyan. Gak mesti utawa sebaliknya sampean jatahe titik terus menang-menang lah modelmu kok kudu murang-muring ngono nek aku jatahe akeh gak mesti sugih melarat iku pawaan. Kadang-kadang wong-wong iki kliru kok. Nek sugih dianggep wong apik, nek melarat dianggep wong elek. Wong iki kok cek sugihne, sugih anjen ibadah kenceng wiridane mempeng. Lah ngarepe omahmu kok melarat, melarat anjene wong kualat. Gak bener ngono iki. Pawaan-pawaan. Wong ngene pawaan sugih, masih ana bakal sugih kok. Gak tau sholat, Ramadan yo gak poso, ambil tonggo gak kelem rukun, neng mendem ya penggawean. Tapi soge, wonten apa mboten? Lho kene RT piro wonge? Lho anjene sing potongan nakal-nakal yang soge-soge ngono iku, sabane naik klub, karaoke, terus iso nggondoli pura. Wong soge-soge. Nah, sing melarat-melarat ngono iku sakjane kepingin tapi gak duwe bondo. Mangane ndongso ndok ono. Wong iku nek kawaan melarat, masih ibadahe kepenceng kenteng mempeng tetep melarat. Anteni yo, saya kenceng-kenceng ibadah ini roto-roto wong larat. Sepurane, lo desa kene, sing serkup-serkup sholat jamaah di masjid, wong suki tak wong larat. Wong larat, soalnya gak pakai dua penggawean. Wes, pawaan-pawaan. Suki melarat itu podo karo lemu kuru lho, pawaan. Wong iku ana pawaan lemu, ana pawaan. Nek anten pawaan lemu, masih mangane tok witik ya tetep lemu. Lah iku kudu ngirengi. Iku nek diet itu gak karuan pola ya. Sing senam, sing jogging, sing ngombe langsing. Tonton ngono iku dadi. Pawaan. Malah sing dikasih contoh malah tolak-tolak. Uang itu nek pawaan kuru, masih mangane wakeh yo tetep kuru. Paling isoe yo mek atos ngono. Engko nek wis metu yo gembuk maneh. Dadi kok gak dadi tanda suke api nek wong larat elek. Nah, tunggale ngene lho, Bu. Rumakno. Ana wong janji ngomongi dirungokno wong akeh. Digatekno wong sak pirang-pirang, bahkan omongane mampu membius dan menghipnotis ribuan jamaah. Iku yo gak dadi tandane wong apik. Aja terus nang guyumu gak enak. Modele guyumu koyo tertuju nang seseorang. Loh, ketua-ketua geng penjahat iku lak wong elek ta. Mula ku nyatane ngomongi anak gue yo digatekno kok tunduk kabeh kok. Mosok ono ku ketua gene wong apik. Lagak sih. Sebalike ono wong ngomongi gak digatekno, gak direken, gak digubris. Iku yo gak dadi alamate wong elek. Ngapunten nggih, kiai niku umume lak apik sih. Umume iki lek katake umume mesti dibantah ambe wong kene. Ya gak kabeh ngono. Umume lho ngono ku ana kok kiai ngono nuturi santrine dhewe lho gak digatekno bales ngono ku ya eneng guyu kae wong e mosok ngono ku berarti kiaine ku elek nantek nuturi santrine dhewe lho gak direken gak digubris gak digatekno kok kiai kathah nabi rasul nasihati umate gak direken malah ditentang, dilawan, dimusuhi. Mengane aja kaget iki lek nuturi santri gak digatekno, karo tangga dilolokno, dizalimi, difitnah aja kaget. Isih abotan para nabi. Paham gak ya ngomong sampe tenan. Pancen ono sebagian amal saking apike donya iki wis diamboni balesan. Tapi niku durung balesane. Sik nembe ambune. Ono beberapa amal niku saking eleke donya iki wis diamboni balesane. Tapi dereng balesan niku sik ambune tok. Kaya niku lho. Mulyakno wong tuwa, nyenengno wong tuwa, bakal digawe kepenak uripe sak anak turun. Temen niku janji gelem nyenengno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, mesti penak uripe sak anak turun. Tapi aku durung balesan niku, sik ambune tok. Ambune kaya ngono, ndah niyo balesane kaya apa? Ngremehno wong tuwa, nelarakno wong tuwa. Bakal soro uripe sak anak turun. Temen niku gak percaya cobaan kok. Pengen nyenyek won. Iku durung balesane iku. Sik ambune tok. Lah ambune ngono ndah niyo balesane. Paham nggih? Enggak paham yo wes kok kaya sampe eno. Terus saiki ringes-ringes ae. Urip nang dunia ini dikongkon apa saja nih. Bapak ibu para jamaah ternyata urip nang donya ini kula sampeyan dikei tugas pokok dikengken ikhtiar dadi wong apik. Ila aradta an tas'alallah fas'al sholaha nafsik. Sampeyan iki lek njaluk apa-apa nang Allah aja neko-neko. Lek nyuwun apa-apa nang Allah aja aneh-aneh. Njaluk kebagusane awak sampeyan. Nyuwuna nang Gusti Allah sampeyan iku didadekno wong apik. Mergo wong apik iku disayangi Gusti. Wong apik iku dicintai Gusti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Makane ayo usaha dadi wong apik. Ya apik diarani apik tenan niku kudu apik njaba jero. Yo apik njabane, yo apik jerone, yo apik kesinge, yo apik isine, yo apik wadahe, yo apik isine. Niku apik temen. Lek gak iso njaba jero apik karo pentingno ngapiki jero. Mas yo njaba gak pati apik, gak masalah. Sing penting jerone apik soale sing dinilai kali Gusti Allah niku mboten jobone tapi jerone. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila sadikum wala lakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Al hadis wa kama qala. Enggak ngerti ya wes. Enggak kayak biyen enggak ngerti ya gak apa-apa ae kok. Bu. Nek iso apik jobo jero. Lek gak iso pentingno ngapiki jero. Mas yo jobone gak pati api aja nganti kapiken njaba jerone elek ngono aja. Tamanku nek iso omahe apik wonge ya apik. Nek iso lha nek gak iso omah gak pati apik ya wis. Sing penting wonge apik. Ngono aja nganti kapiken omah. Aku nek nontok omahe seneng tapi padha wonge iso seneng kok. Omahe muapi tapi sing duwe omah kelakuane welek. Wonten mboten? Ya tenan. Di tamu niku suguhane yo akeh, rewen-rewen, tapi omongane lho nyelekit, gatel ati. Nek nawakno panganan niku, jajan ngarepmu iku lho larang-larang kabeh niku. Pas ngarepmu iku sak kilo 2,5. Ya potonganmu gak kira kuat kok jajan meneh. Panganan ngomong lho kene, kapan maneh mangan jajan ngene kuwi gak lho kene. Omblok mahmu gak kira ono ngene. Kowe ta ora ada isi nanti pangan. Allah lho mboten. Ya kudu nyaduke yo. Nek iso klambine apik, wonge yo. Ayo terus semangat. Nek iso klambine apik, wonge yo. Nek gak iso klambi gak pati apik yo wis, sing penting wonge apik. Aja nganti kapi entuk klambi. Ya lucu nek kapi entuk klambi kok sampe diomong-omong sak pirang-pirang. Eman yo klambi ngono nang digawe wong iku. Wong sak apik-apike klambi ku nek digawe wong nakal. Terus wonge digepuki wong sak pirang-pirang. Ya sak klambine kok digepuki kok. Mosok klambine ditetel sik wonge lagi digepuki. Klambi iki apa sih? Mas, aman rumakno. Umpama iki umpama ae, tapi jawaban. Zaman iki ditawani wong wedok loro, dikokone le salah siji. Sing siji wonge wayu, klambine elek. Sing siji wonge welek, klambine apik. Zaman pilih sing ndi, Mas? Ayu klambine apik. Iku wis dirabi wong. Bojone wong kok dipele. Iki kari loro, Mas. Sing mau wis dirabi wong kok. Iki kari loro, sing siji wonge wayu, klambine elek, sijine wonge welek, klambine apik. Pilih ndi? Yo pilih sing ayu, masih klambine elek. Klambi elek gak yo wis. Wong ayu gak klamben yo gak apa-apa kok. Malah lek wis dadi bojone klamben rapet-rapet yo diudar yo ngono. Boleh, kita mau ngotain lambi di opo sih. Lapo sih tak jak ngapiin jogo jero. Soalnya ngeten, menungso itu duwe watak elek, seneng dandan-dandan jogo, gak pati seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapiin jogo, gak pati seneng ngapiin jero. Tapi gak pati seneng ngapiin hati, sing diapiin awak ya. Raine sing dijempul, lambene dicet, alise diaspal, untune dipageri, mbok rai mbok perumahan. Jobone diapiki gak karuan. Tapi jerone lo ati lo gak tau didandani. Menungso iki watake ngono, sepurane seneng dandan-dandan jobo, gak seneng dandan-dandan jero. Sampai ibu-ibu niku lho. Lek kate petuk wong lanang jobo, kate petuk wong lanang liya, dandane yang apik-apik. Kaya ngene iki yo dandane wayu-wayu kabeh, soalnya kan kate petuk Anwar Zahid. Makasih. Petok bojone dhewe lho lak gak gelem dandan. Pengok-pengok ditokno. Tengi-tengi ya ditokno. Musim panen strate sing lanang semaput. Wis jare guyu kelakuanmu yo ngono iku kok. Hoi. Hoi. Iku watak kok anjene. Seneng dandan-dandan jogo. Gak seneng dandan-dandan, seneng ngapiin jobo, gak seneng ngapiin luwe api nanggong jobo, gak pati api nanggong nanti diutangi duit lho, nek sing utang wong jobo gampang ngekei dicalcul no, dikakek no lho bareng sing utang keluargane dhewe, dulure dhewe malah gak dikei enten boten sing ngoten niku. Ya sing jawab iki kuwi ne. Anjir niku atak Bu, sepurane. Wong dengoki lak ngono sih. Aku eling dengoki biyen kula lak suwere ngaji nduk sekitar kene nggih. Tahun 2008, 2009, 2010 sopor yang biar saya rotok murah. Boten maksudnya kula lek mari ngaji ke sekitar kene iki mulih mesti oleh wae. Bisa mbuh iki kok lare. Lare kan wis rotok suwe gak ngaji ke sekitar kene. Nono kok engko lek ngramu saiki antrine kesopen kok 2 taun iki iso cepet soalnya ana kadi subur iku. Ngono. Sing duwe sutradara hidayah itu. Aku iki wong sing paling iso ngapiki nang keluargaku. Nah wong jero sing paling perlu diapiki iki yo bojo Bu. Soale sing dirasakno bojo iku yo njogo jero. Jogo jero. Tapi sing paling kena dirasakno duduk jogo. Nggih. Jero. Yen apa mboten? Jogo ki apa? Lho, wong lanang iki lho duwe bojo jobohe ngapunten gak pati ayu, tapi jerone ayu. Rupane gak pati ayu, tapi atine apik nang nurut. Sabar, neriman, taat, sopan neng wong lanang yo kudu ngingoni ngono. Wis engko dirambah-rambahno godhong pring ta. Godhong jati ta opo. Dhe bojo rupane wayu, tapi kelakuane elek, mokong ndablek bantan, ngamukan, gondokan. Wong lanang yo males ngingoni. Rodok males opo maneh rupane elek. kelakuane elek sisan niku wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya ubur ae. Yang paling kena dirasakno ku jerone. Makane ana wong lanang kok panteng gagah gedhe dhuwur. Oleh bojo wedok melek cilik iki metekel kuning jombowo wis rada mrono sisan. Tapi keluargane bahagia, tentrem sing lanang ya sowayang nganti digojloke kanca-kancane. Mas, Mas bingon-ingon ngono kok telaten. Ora aku ya tukar tambah kepedet, Mas. Lha jawab yo apa? Jok ngono. Anjene kon nyawang jaba kowe kok kon gak ro jerone. Nek jerone bojo kuwi itu ame bojomu. Susuk, Bro. Anjene wis ngrasakno jerone. Kanjeng Nabi diperintah kon dandan-dandan. Niku. Woi. Lek sampean teliti Al-Qur'an, alah gak kira kober potong amun. Mulai suratul Fatihah sampai surat An-Nas tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang ketampanan Rasulullah. Gak ono sing bahas kegantengane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi ku ganteng sempurna keren. Loh, jarene Nabi sing paling ganteng iku Nabi Yusuf. Loh, anjene Nabi Yusuf ganteng. Nabi Yusuf diarani ganteng karena orang masih bisa mensifatinya. Lek gantenge Kanjeng Nabi ki wong sampe gak iso nyifati saking gantenge. Ngono, padha karo wong wedok ayu nek sik kena disifati gurung ayu temen sian. Yo apa ayune? Masyaallah. Ngono. Pipinya merah delima. Misale. Bibirnya kayak buah stroberi. Matanya kayak anggur. Upamane, wis gampangane raine pasar buah lah. Kesuwen. Iku berarti sik durung ayu temenan. Wis kena disifati yo. Ya apa sih areke ayune? Wah ayu temen wis. Ayu alise nanggal sepisan. Macem-macem ngono iku lho. Wis kena disifati durung ayu temen. Ayu temen wis gak kena disifati. Ya apa areke ayune? Sungguh pokoke. Ayu, ya apa sih ayune? Wis sungguh pokoke. Ayu temen. Wis sungguh pokoke. Niku payu teman, luwe hayu meneh. Lek zaman ditakoni mbayang notok semaput sama. Ya apa arek? Mekaten jawab iki mbayang no. Pol-polan niku anu. Nabi Yusuf ganteng isek kena disifati. Lek Kanjeng Nabi saking gantengnya wong sampe kangelan. Dadi umpama digambarno Nabi Yusuf itu rembulan. Wong kan masih bisa melihat rembulan, menikmati rembulan. Lek Kanjeng Nabi ku srengenge. Gak ada yang mampu memandang Rasulullah. Gak ono wong sing kuat nyawang Kanjeng Nabi. Gongguan rem. Bojomu ki apa, Bu? Bojomu. Wis barang urip-uripan ngono ae. Tapi enggak ada dalam Al-Qur'an yang membahas kegandengane Kanjeng Nabi. Enggak ada satu ayat pun bahkan satu lafaz pun yang membicarakan tentang nasabnya Kanjeng Nabi. Padahal nasabnya Kanjeng Nabi nasab yang termulia. Gak ada satu lafad pun dalam Al-Quran yang membicarakan tentang keilmuane Kanjeng Nabi, kepinterane Kanjeng Nabi, kepandeane Kanjeng Nabi. Ono, padahal Kanjeng Nabi pinter sempurna. Tapi gak ada yang dibicarakan. Yang akan Anda temui dalam Al-Quran adalah Allah sendiri yang langsung memuji Rasul kekasihnya itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Akhlake sing dibahas iki apike. Halo. Sampeyan ngene iki ngrungokno? Oh, ya wes. Soalnya aku merasakan sesuatu. Koyok yang no sengit mau ku ngelamun bayang no sepuluh bu gak usah ini ayo ayo salah waktu ini kepotong kayak pengumuman mau lo itu ngapa ngajuri gak suka ya salah no pengumumannya apa pengumumannya gak belum mau-mau aslinya ya dipamerno aku mungkin ya lengting mulai tegak nangarupi bunyai lagi piala ini kok etok meling-meling sawulan terus malih Wes. Lah saiki ya apa supaya kula zaman dadi wong apik. Mosok dinilai Gusti Allah yang iku. Nah, termasuk anak dikene nang pondok, karang ngono lho mburi-mburi nek waktune cukup, gak cukup yo cek dundang maneh meneh. Kowe ngene. Tanggung iki sambo. Iki aku serius lho iki. Ayo nglakoni apik saiso ae. Nglakoni apik saisoe nek gak iso disaisano engko suwe-suwe nah ngono sampean saged pahami omongan kula nggih ya? Soalnya wis rada lawas gak ngaji nduk daerah sekitar kene ya akeh wong ngundang ngora nang omah ya akeh daerah kene iki Rondong, Paciran, sak mengaitan pakai. Tapi rata-rata enggak lu ingu kurang tanggulan, kurang lima bulan. Yang dianggap ini penceramah headset lah. Enggak lu jadwal lu kurang rong bulan, telung bulan. Itu tahun rong aku walu. Halo? Halo? Ayo ngelakoni api, saisoy. Nek gak iso, bisa-isan no. Engkau suwe-suwe. Iki kok idah iki, rumus iki. Tabel ini. Nglakoni apik saisone. Nek gak iso, disaisano. Engko suwe-suwe iso. Karena jarene wong tuwa biyen, nak, wong jenenge ae menungso, nak. Nek dimen-meno, engko suwe-suwe dumunung iso. Menungso. Nek dimen-meno, engko suwe-suwe dumunung makanya zaman sholat wis nang dilakoni nang sholat nang sholat menai. Gak khusyuk ya wis nang sholat langko terus carane di khusyuk khusyuk no suwe-suwe iso ngomong sing saiki iso sholat khusyuk iku biyen kaitane yo gak iso khusyuk terus belajar di khusyuk khusyuk no suwe-suwe iso khusus kawitane oleh melung kereta Allah gak apa-apa kawitane oleh melung kereta mari ngono terus di khusus-khusus no. Mulai niat usul us. Es nak ke khusuk. Ngono suwe-suwe iso. Khusuk. deh. Sampeyan nek kate sholat kok ngenteni khusyuk, yakin gak sih toh? Potonganmu lo kapan tahu khusyuk? Makanya gak khusyuk yang wes nang sholat kan. Terus di khusyuk-khusyuk no. Jadi lek kate sholat kok gak ngenteni khusyuk. Kate sholat ngenteni khusyuk. Temen gak sih toh? Gak khusyuk yang wes nang sholat. Engko di khusyuk-khusyuk no. Suwe-suwe iso. Paham? Paham? Nang ngono. Saman kate sedekah, nang sedekah. Ga ikhlas yo wis, nang sedekah. Terus die ikhlas ikhlasno. Engko suwe-suwe iso. Niki kok ido, Bu. Sepurane sampean kate sedekah nang ngenteni ikhlas dhisik. Temen gak sido. Wong sampean gak tau ikhlas. Wis diotos tekan dompet sret. Kapati ikhlas balik. Mas operator tolong volumenya diangkat titik mas. Insya Allah gak kira gak sampai jebol lah salonmu gak. Aku sih gak ngotot temen-temen mas. Engko nek jebol tanggungannya gak disubur. Halo. Halo. Jadi sedekah itu nang ditokno sedekah gak ikhlas yang wis nang sedekah di ikhlas-ikhlas no engko suwe-suwe iso ikhlas. Makanya awan mau tak sampai no sedekah iki sing penting dudu ikhlase. Sedekah iku sing penting akehe. Gak ikhlas yo wis sing penting akeh. Weh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh sak akeh-akeh. Engko akhire ikhlas. Engko tega ikhlas yo opo kadung tak akeh. Lah nek sedekah sak ikhlas yo ngono ku angel, monggo nek ikhlas temen angel. Ngono lho. Paham nggih? Paham nggih? Makane nek cara aku gak ikhlas yo wis sing penting akeh. Aku wani dibantah kiai sak Indonesia. Gak ikhlas yo wis sing penting akeh. Timbangane ikhlas nek iki. Sampai tuwek gak kira tau sedekah akeh. Dan salah satu tanda wong ikhlas dalam bersedekah niku sedekah akeh. Tandane ikhlas. Arek sedekah titik iku malah ngetono lek gak ikhlas. Oh iya. Pun Bu, pun. Sak iya ya. Niki padha karo sampean lek kate numpak sepeda ontel, nang numpak gak teken yang wis, nang numpak tiba yang wis, numpak meneh engkau suwe-suwe tegen, ngono lho ngomongin saiki tegen-tegen numpak sepeda ontel lu biar kaitannya yo gak tegen yo tau tiba, yo tau kejegur kali yo tau kecepet pager paham ya? Kodo karung ini saman kate maca selawat nang diwaca sakake-ake gak paham artine ya wis nang terus nek selawat engko nampa syafaate Kanjeng Nabi ngono lho wis tak gak paham ya wis gak ngerti artine ya wis nang terusno nek mu selawatan terus ae langitmu wong sing gak selawatan-selawatan iku ngerti artine tak sing makhluk kiam bareng iku mau sampe ngolek-ngolek iku maes yo wis diceluk ustaz iki lho gak ngerti artine wong gitu. Ada rodo kesuwen sih sam. Halo. Halo. Es gak apa-apa, gak ngerti artine ya wis. Nang terus nang selawatan. Engko nomo syafaate Kanjeng Nabi. Ngono. Wong tuwa-tuwa biyen yo gak ngerti balas sampe ngawole-ngole. Ana we assalam alaika ya rasul assalam takani opo artine Kang Bu anjane gak ngerti lho kok doae arek-arek iki mau lek yo ngono. Santun fi dunya fawzun fi al-ukhra artine apa mas? Mbok sempeteng keplak-keplak apa-apa gak selawatan. Nggih. Nggih. Eh, ada ana sing ngilokno bid'ah, ada ana sing ngilokno syirik bid'ah macam-macam mesti aja digagal di cangkem bosok iku. Wong ngono iku kek ana dalil koyo apa wis gak kira nrimo wis. Ujarno, ujarno, ngelak matek-matek diri. Tau perusno oleh musola watang, ya? Mending rasakno oleh itu akhirat. Wah, iki ternyata baru kain bian solawatan ini iki. Ngono, ini gak kelem solawatan. Temen menikah, betul temen. Temen. Mending wakon akhirat dong, tiba-tiba beneran luar jahit, tiba-tiba. Saya ini wong ikumu yang mau pangkel sampai aku. Mau pangkel saya ini wong ini. Tapi mending bener no mending. Aneh, aneh. Kamu mau coba Quran. Kari. Eh. Maksudku saya ngerumah usah kamu nyumbang no coba cerewet kok. Kari ngerumah no. Ngumah kari. Iya aku ngerti nih sama nih sumpahnya mbak aku ngerti ngerti saking kangen nih ditumpahkan malam ini eh. Makasih terus gini cek uang itu tonton ngisore teles taga ya. Kaya ae ngompol kaya ae. Isi sapane yo nyemek-nyemek kok. Wes ngene, makane aku rada ngado. Sriwing-sriwing pesing kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, padha karo ngene lho, rungono sayang. Sampeyan maca Quran. Astagfirullah. Anake sampe diculno. Padahal mau mentil lho anake. Sampe ucul. Iki diganti tok iku saiki. Kodok karung ini sampean moco Quran masih yo gak paham artine apa-apa terus noe nek moco Quran engko suwe-suwe difahamno ambek Gusti Allah ngono aja sampe duwe prinsip aku sajane yo kepengin moco Quran sumeneng aku sajane moco Quran tapi gak paham artine yo sing penting ku memahami artine dadi mangane gak paham. Enggak, makanya aku rada males sama maca Quran. Niku asli wong goblok iku. Cuma pinter ngomong ngono ae. Eh, Bu. Gak paham artine yo wis nang diwaca terus niat belajar. Engko suwe-suwe dipahamno mbek Gusti Allah. Temen iki. Padha karo ngene lho. Sampeyan iki wong Jawa. Gak ngerti bahasa Arab. Terus sampean kok urip nggone daerahe wong Arab, urip nggone lingkungane wong Arab. Sampean yo gak paham omongane wong Arab. Wis ate dijak omong-omong ambek wong Arab, gelemo, wis manut to. Wis gembul ae ambek wong Arab. Engko suwe-suwe sampean iso paham karepe wong Arab, walaupun gak iso ngomongno tapi paham karep. Wih, yang kasih syukur di urip no Arab di puluhan tahun langit itu nampak winter bahasa Arab itu gak belas ya rata ngarang-ngarang ngono dengan ngomongnya sini-sini ya giga-giga menopangnya tapi dene paham karpe wong Arab itu apa paham walaupun gak bisa ngomong no ngono lho sekatu nong si anu. Wong kene iki ayu-ayu kok rada on ya kok. Wis pusing-pusing gak apa-apa tak telatenane. Cek paham. Padha karo ngene lho Bu. Bu. Sampeyan iki duwe bayi cilik. Ya wis suwe nek bayi ku cilik. Gedhe yo bakal disubur lah. Zaman duwe bayi cilik. Terus bayi ku sampean gak omong-omongan. Dijawab, sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Gak popo, gak paham ya wis, nang jaan ngomong terus. Engko suwe-suwe sampean iso paham karepe bayi. Ngono maksudku. Wong ana ibu-ibu duwe bayi. Bayine dijak omong-omongan, terus ibune gak paham. Akhire ibune morang-moreng, oh dijak omong gak kena dipahami. Wis gak kudu ngomong ambek ana. Akhire bayine gak dijak ngomong balas. Yo bisu anake. Wis salah. Gak paham omongane bayi yo wis jak ngomong terus, Bu. Engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi. Dan itu terbukti. Rata-rata ibu-ibu niku saged memahami karepe bayine. Paham kok. Bayi turu bengi-bengi dibono. Mari ngono kok nangis nglilir nangis sampai sikile mancal-mancal kerencalan. Ngono kuwi ibune ya paham kok. Pipis to anake iki. Makane kok nglilir tapi pipis koyo aku pas nang pengajian iki. Loh, ibuke paham. Berarti iki njaluk ganti popo. Ngono lho. Terus meneh bayine yo ambil neblek-neblek dodo ini. Apa-apa-apa-apa-apa. Neblek-neblek dodo ini diwin. Apa-apa-apa-apa-apa. Apa-apa-apa-apa-apa. Menunggu ibunya yang paham kok karepnya. Ngelak lah sayang. Ngelak. Berarti jaluk pentil. Menunggu yang langsung diterogong kok. Srok. Yodos. Terus buntir. Ini yang anak jurusnya ini bro. Anggit nusukun jokok ngono tak? Enggak. Terogoh sih. Yodos diuntir. Lapis juga gitu. Ini kita penelitian. Bisa prakteknya. Ini yang diguyuk belum nanti sih. Paham kok menunggu karepe nyatane. Terus meneh bayine dibokno klipan ampe guyu glebak nyewa glebak nengen glebak nyewa glebak nengen ngono ki ibuke nyontok toh paham karepe. Iki njaluk adik iki langsung geleki bapake ngono. Kesuwen pengumuman mau lho. Nanti dibengak tuh kapan aku dua deh. Mangkane misalnya, kulon itu biasanya terbunti-bunti ya. Pokoknya kulon duki langsung munggah panggung. Kulon duki langsung munggah panggung. Ya untungnya bengi ini kan dobel. Cuma situ ini dong. Aku saya rata isi apa-apa, santai nane isi apa-apa. Kalau itu fokus untuk kari-kari. Makanya aku dikongkong toko awal. Gak aku. Alah sampane iki kok ngene lah. Assalamualaikum. Wis kelok karo perkara. Kula terpundi-pundi duki langsung munggah. Duki langsung munggah. Ambekan sak meneh akeh lho sing dinteni iki yo penceramahe iki. Jadi sambutan-sambutan iki gak pate penting. Ya kula ada ana acara saiki kok pakaian sambutan tak tinggal mulai apa. Cek diceramahi dhewe. Ya gak nakalan nonton aku. Ayo ngono. Saiki aku ngono saiki. Wes. Terus iya. Mot iya ya Allah. Lagi mau cokor ani ku ngono Bu. masih gak ngerti artinya terus yang mau jauh terus suwe-suwe diingetin Allah, difahamin Allah mulane ya, mulane ada orang alim kok sergap mau jauh Quran bakal alim lesane, alim artinya ada orang goblok kok gelem sergap mau jauh Quran ya, pancet goblok tapi artinya landep mau jauh ada yang guyu gak tau mau jauh Bosan nani, kau pentol-pentol abang iku. Saya kiai kau pihak panitia. Biasanya ya Dok ini saya anak wong sing gobi mendem. Kesamaan gak sani gini? Alhamdulillah, wong soalnya ngelompok saya gini. Alhamdulillah, kesamaan. Bijen ngono iku. Bejen, saiki wis alhamdulillah aman. Nah, terus ngene. Astagfirullahaladzim. Terus ngene. Gak nglakoni sak isoe, nek gak iso disaisakno. Kulo ora ngoten to. Nah, terus sing nomor loro. Kulo mboten usah kakehan dalil nek ceramah. Soale dalil iki urusane ustaz-ustaz anyaran niku. Laman diteni ta? Kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai NU. Lek ceramah pengajian gak ngira kakehan dalil mesti kaya keterangan dijelasno wawasan ngene-ngene ngene. Sing biasane Al-Qur'an surat kesekian, ayat kesekian punya dalil. Jelas usah tanyaran ini. Nah, betulnya aku loh, betul kata kakek dalil. Soalnya aku loh, kapati apal. Kok guyumu kok kaya setuju? Terus ngeten bu, ngeten. Terus mana ini? Ayo, dikulina nong lakoni api. Oke? Dikulina nong lakoni api. Ini kalau sampai nonton bunti-bunti rumus mereka api ini aku angel ada orang kok nganti iso api mereka kulino jadi gak ada api dadak ini gak ada mendadak baik gak ada mesti melalui proses kaitannya ya ke api belas kok terus belajar belajar belajar ngelakani api dirasakan kok enak seneng terus akhirnya kulino bareng kulino iso nganggitmu ceramahi moro-moro dipanggil muka panggung terus nyekeling mie bengok-bengok belajar kok melalui proses proses proses nganggitmu moro-moro terus terkenal diundang tekan luar negeri kekawitannya ya tingkat RT kok ada mantenan tak tekani ada sunatan tak tekani ada wong mekeng tak tekani wali matul hamil ya di depan lo lu anggap aku dukun bayi ngono ta. Mungkin iki opo ya pikirane. Kaitane ngono, proses. Elek niku yo angel. Ana wong kok iso elek iku yo mergo patah ikulino. Ala bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Nek wong Jawa ngarani witing tresno jalaran sangka niku bahasa Inggrisnya waiting traison jalaran soko mulai se. Jadi sarapku tuh sing ceramah aku. Nek gak kulino gak iso. Ngapunten ngapunten. Mas misuh niku apik ta elek? Apik ta elek? Misuh iku apik ta elek? Angel ta gampang? Angel langsung ini misuh yang angel ya ada orang gak bisa misuh mereka kulino ini gak kulino gak kira bisa kalau misuh ya gak muni dipaksa diancam kadang-kadang muni tapi tajwidnya mesti salah dawan deke gak pas kadang misuh bisa kedawan gak enak mereka gak kulino lagi anak wong misuh kok enak saya juga contoh nona. Mesti mergo kulino. Makanya lah ono wong miso, enak lah dia ngomong. Aku sak lawas e gak tau miso. Yo sik sepisan iki. Gak percaya. Wong lagune enake ngono. Nadane iso pas modelnya. Mergo kulino. Bu. Bu. Nyelatu bojo niku apik ta elek? Angel ta gampang? Angel. Nyelatu bojo iku angel. Ana wong wedok kok iso nyelatu bojone ya mergo kulino. Nek gak kulino gak iso kok dikon nyelatu malah nangis. Yo, bojomu celatu ngono. Wong lanang gak gelem kerja, panganane akeh, limbrak-limbur kaya tuma sual. Celatu ngono malah nangis. Gak iso, Ma. Aku lo gak iso nyelatu. Pokoknya nyelatu ya opo sih, gak iso kok. Tambah nangis. Mergo gak kulino. Lene kulino, nyelatu iso lancar. Gak belum detik, lancar. Yo gak tau kentekan kamus. Oleh kalimatnya. Sekali nyelatu, muni terus. Sampai gak iso mandek. Mandek-mandek ini mergo keturun. Lho wis keturun ngono ku lho, tangi iso terus nemen. Judule yo padha iso bersambung runtut. Enten mboten wong itu sing ngoten. Tang, iki kudunge putih. Melu dadi paduan suara kaya. Halo. Halo. Masya Allah. Wong iku nek kulino apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sekolah tingkahe apik, apa ae dadine apik. Wong iku nek kulino elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sekolah tingkahe elek, apa ae dadine apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nek kulino apik, semangate nglakoni apik yo temen. Lek gak pati kulino, yo gak pati semangat, ketara kok. Uang iku lek kulino ngaji, semangatnya membara. Ono pengajian nang dia berangkat. Cita suruh ono sepandu gitu. Ono galio, ono pamflet, nanti tulisannya hadirilah pengajian umum bersama Gosopo. Ono. Oke, pengajian umum bersama Gosopo. Ono. Sekuro, kita menunggu. Seworo panflete tron langsung tak penasaran kapan ini oh tanggal songolikur ayo ayo meninggai rombongan anjene kulino api rene gak kulino api woro ono bali ono panflet ono sepandung iki ngebong ayo woi manok mikir apa tak seneng anjene gak kulino. Uang itu ya lek kulino sholat berjamaah. Masya Allah. Sholat yang gak jamaah itu rasanya urip kaya ono sing kurang. Lek kulino lho. Sholat subuh ya sholat yang paling abot. Gini apa betul? Saman jawab pungge maksudku cek podo ambil aku ngono lho tabel ini. Sholat subuh itu ya sholat yang paling abot. Gini betul? Yes, berarti podo ambil aku. Gilek bolo. Tapi uang itu nek kulino, Masya Allah. Gak jamaah itu gak enak. Kalian mikir, dua rakaat sholat sunnah qobliyah subuh iku dawe Nabi khairun minat dunya wa ma fiha. Luwe apik nilaine timbang dunya sak isine. Iki lagi sholat sunnah lho. Sholat sunnah rong rakaat qobliyah subuh iku luwe apik timbang dunya sak isine. Padahal iki lagi sholat sunnah. Apa maneh sholat fardune? Apa maneh sholat subuhe? Kaya apa ganjarane? Apa maneh dilakoni berjamaah? Masya Allah. Nah, aku sampai danga-danga soalnya mungkin ini juara. Masjid ini masjid dengok ini subuh kan uangnya ambil cagai lu ya kak. Oh, Iki lho, nek kurino bu krungu adzan iki mesti ndrodok gemetar. Mergo dipanggil karo Gusti Allah, sik krungu adzan. Jangankan adzan, baru mendengar kumandang tarhim wis geragapan gak karo karo. Sik tas tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Mesti ini lek tarhim lah ngoten to nggih. Percaya kaset. Assalatu wassalamu alaik kaset. Baru dia ngakakan ya Allahu Akbar Allah. Laki aku mau tarfim segeragapan. Opo maneh we sadan Allahu Akbar. Mergo lari sih ngono iku krungu adzan langsung bubuh diragapan corekal tamu. Ya Allah kesadan ya, biasanya sing tamu ini ibu-ibu sih sing lanang langsung digugah bujine. Pak ayo subuh mulet yang lanang apa dek imbo. Allah wala kuota orang dibuka cak subuh kerumunnya imbo masa itu murang-murang kok sobo kok imbo tak otot susah ayo sobo ayo saya nama jidik ini lo anduk ayo nama jidik ini lo anduk ini jawab iyong-iyong tanduk aku pengen abang bosok misal. Oh, wong lanang dengar, wong lanang dengar. Temenan bu, temenan. Wong ni guh leh kulino. Azan subuh yang paling ngabut is gak ngefek, gak oso, gak perasa ngabut. Berarti lek tempat masjid azan ono rumpame gitu kok. Wis ala burungno ta Bu. Wong iku nek kulino jamaah ya, krungu azan ngono. Ayo, alhamdulillah wis azan wis azan. Nang ayo. Bojone dicak anake dicak. Ayo jamaah, ayo jamaah. Berangkat nang masjid iki sok semangat, koyo marani berkat gede ngono lho, Pak. Sok semangat ngono. Tapi ini gak mulino ya kadang berangkat menggosungkan ambil tonggo adan maghrib lho Allahu Akbar Allahu Akbar menunggu ya orang kok gawa penunggang wah adan meneng terus mengayu gak nangisir kesungkan ambil tonggo mengayu ya gini apa kok nang ayo berangkat nang masjid itu gak semangat belas maku ini kleweh ditakon itu nanti cak jid Yang jawab itu gak temen. Nah tidak, cek. Soalnya cek dewe itu cek. Ini yang temenan. Komat itu mesti dia langsung berusaha golek soft terdepan. Ngodak baru kayak soft awal. Apa mes komat? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengen kerungan itu melu umroh sentra sponsor meneh dirong ini kita tambahan uang itu nek wis kulino bu kerungu komat langsung layu bukan gosok awal moh sok karimoh sok awal nah, terus semangat mengikuti komando imam. Sikapnya mesti sempurna. Khudu, khusyu, tumaknina. Adab kiblat. Khudu, khusyu, tumaknina. Sikap sempurna. Pandangan ke tempat sujud. Ada imamis. Allahu Akbar. Ini langsung. Allahu Akbar. Kabirah walhamdulillahi kathirah wa subhanallah ikhukurata wa asyidah. Mono, takkan saya sakaramu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Kabirah kena, Allahumma ba'id baini kena. Saya sakaramu kudu api eh. Yang ke api eh, yang gak sholat gak kencangkem. Tenau. Mereka kalau kabirah ya Allahumma ba'id baini dikegeger kuno misalnya. Gak usum misalnya. Gak oleh. Ana ustaz mempersoalno iki ustaz koplak ngene. Padha donga iftitah riwayat yang padha sohe kok geger perkara ngono. Eh rumana. Iki nek sing temen sing kulino, enggak pati kulino yo. Sikape yo sak benahe, takbir yo sak benahe kok. Wong imame lho Allahu Akbar den wahat. Benar modele ngadeke bareng amine yo gak padha ana sing sijine kan sesuai komando ni imam to walallin lu yo amin ana sijine ya amin song wedeng apa mana lagi seroko, wiseng kulina ya Allahu Akbar Subhanallah Rabbil Azim Bihamdihi Subhanallah Rabbil Azim Bihamdihi Subhanallah Rabbil Azim Bihamdihi Allahu Liman Hamid saya gak apa-apa kulina ya Allah kulina kok ini ya uang mak bentina di kamar turun-turun jadi duli-duli panggil meneh yang ngono meneh turun-turun jadi duli-duli nenek anjar nego seolah gak duwe acara liyo be semua itu itu bisa jam setengah yuk makanya rumah notam iya uang yang kulino dikir contohnya kulino dikir teko lesane gampang metu dikir kaget cak kaget dikir enak-enak melaku nang kebreset serompet astagfirullahaladzim inna lillahi ngono kotok koncono ya Allah mbak lawas gak ketemu sampean ya sama saya tambah lo menek kayak ini masya Allah astagfirullah ya Allah umwenten kaget sak kaget dikir anak gak kulino ya gak iso metu dikir gak iso masih kaget ya gak metu dikir gak kulino Bor. Ngoi kulino zikir tak kak ate kulino zikir tak getak mesti metu zikir astagfirullah masya Allah subhanallah ya Allah ngono nek kulino zikir dari kaget metu zikir lagi mau tak getak kok kak berarti kulinomu yang ngono iku wes iki gak kena dibantah gak kena dibujuki. Balani mana? Enak persiapan kamu ya. Lu gak iso, ini spontanitas refleks kok. Uang ini kulino dikir, atek kaget ya Allah, astagfirullah. Ono beledek, subhanallah, ono. Lagi mau kok? Ini gak kena dibantah ini. Mangane wong iku nek kulino zikir, Bu. Bu. Mangane lho nyekeli sendok nang mrucut tunting ngono. Ya Allah. Lah kok lu nyit sendok e. Wis, alah. Mergo kulino zikir, duwe pemean klambi wae nang nglebat kene angin. Nek ku nata sok esuk lah kok nglebat kabeh to masyaallah. Nek ngene iki rasa maneh gak apa-apa sih diubah meneh. Ya Allah, putune tok kaya ya Allah putune wis gedene semene. Ayune masyaallah. Ini lagi meneh sawayang-wayang mati kaget loh wong mati roh ninggal no jasad roh metu toko jasad kok kaget ya wong yang metu ya zikir Allah kek oke ini lagi cek pantes ini embuh ya pantes ini mau nomor sok kek gak paham retorikannya wong pidato kudu menarik yang ini yang paling harus buyar kita mau aku sapal kelakuannya wong kene makanya sebetulnya guys yang tenggini tenda-tenda itu ini buatan konsumsinya jenengan ya ini duduk konsumsinya jenengan aku yang ngaji kalau jenengan yang moron yang ngomaku tak bukan kitab ini ngasih kalau cunguk-cunguk modelnya. Lagi kalau tidak ngaji pertengkangan sing serius, no. Kuis mulai gitu mau isan. Gimana ter? Oh ngaku. Aku pengennya gaya. Sepurane. Lihat sing ono temen mati nendekir Allah. Apa janji Allah? Ana jali cuman dataran. Aku siap mendampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Mati langsung disambut oleh Gusti Allah. Mati disambut Gusti Allah. Sambutannya Allah indah dan syahdu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Disambut indah karo Allah terus dilebokno swarga alhamdulillah dilebokno Pak gak mlebu dhewe saya coba mlebu dhewe ampe dilebokno niku enak ndi. Mau budewi sampai dilebokno ini kurang enak di enak dilebokno dilebokno ya tandanya terhormat ada acara nih, orang tekan yang dilebokno moga-moga merebut, moga jenengan merebut mesti orang terhormat ini gak terhormat ya dongsong-dongsong melebu-melebu dewi enak dilebokno dilebokno ini yang dilebokno seneng dorong melebu dibuka no. Jadi iki sing mbok kuwi sing dise. Dadi astagfirullah. Suwarga sing dileboni seneng, wonge sing mlebu ya seneng. Lho seneng nang kok seneng lho gahne penake. Iku lek dilebokno. Lah nek mlebu dhewe, sing dileboni gurung karoan seneng, semoro blusak, blusek ngono. Yo nang jero mbok lapo ngono. Lah wong dengok ki lamun lamun sida mlebu swarga ge sida, tapi koyoke gak sida. Paling yo mlebu-mlebu dhewe ngono. Luyur ning jero gak direken gak. Ngono iku pilih. Lho, ngene kok ngomongne sing penting mlebu jare. Malah gak enak blas ngono iku. Sing penting mlebu ngono iku. Malah gak enak blas. Wong gak kulino pikir gak iso. Mangan nyekeli sendok nang klunting, iso murang-muring kok. Iki sendok apa ngene iki sendok dicekeli kok ucul. Nyalano sendoke. Sendok. Gue pemian kok ambil ngelik katanya angin yang mana. Lah aku nonton sekesok lah kok kayak gini ya. Ya angin kurang ajar. Kayak rusuh kabeh. Ini kemidah-midah di kait. Angin sih kurang ajar. Ponaan itu kayak mana. Ponaan kuno. Ini menikmati kau paget roh metu ninggal no jasad. Ini mana. Ini mana temen yang nyambut kayak malampir. Mulane suwe je, uang iku nek kulino dikir, loro gerugo, yang metu dikire. Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Asuk mergo kulino arek gak kulino yo kemulan gerugo tapi gak metu dikire iso ngresula mbek murang-muring ngono modele kaya wedhus kuyuan dituturi keluargane nyebut ah nyebut itu sobat sambat ah anjen gak kulino ya gak iso tambah banter kok keluargane murang-murang ditapuki lamine nyebut nyebut ayo nyebut lagi gelem wis karo kaya apa. Mulane Bu, anak sekolah tok ambek sekolah manggon nang pondok. Insyaallah dadine luwih nyenengno sing sekolah ambek manggon nang pondok. Lho apa kaitane? Ngene. Nek sekolah tok niku diulangi teorine apik. Diwurui carane dadi wong apik. Kabeh sekolahan yo mulange apik, guru-gurune yo didik apik. Tapi sebatas teori tok. Gak ono waktu nggo mulinakno nglakoni apik. Begitu jam pelajaran selesai, pulang dari sekolahan, mbuh kaya apa dadine anak-anak. Tapi lek sekolah, mari sekolah mukim nang pesantren. Iki diulangi teorine apik, diulangi carane apik, sekaligus dipraktekno nglakoni apik, dikulinakno nglakoni apik. Anakmu nek sekolah kok gak ada mondok, ning sekolah diulangi apik karo guru-gurune. Kula yakin semua guru mulangi apik nang murid-muride. Tapi begitu jam pelajaran pulang sekolah selesai, wis urusan wis sembuh gak karo-karuan. Sebatas teori. Tapi lek mari sekolah tuh dongane pondok, dek sekolah diulangi teorine apik, diulangi carane dadi wong apik, nek pondok dipraktekno apik, dikulinakno apik, langsung praktek salat jamaah, gak jamaah takzir. Mari jamaah dikir wiridan dibimbing karo ustaz-ustaz gawe, diawasi karo pengurus-pengurusnya, dilatih poso Senin Kemis, diriadohi karo kiai ini, karo bunya ini, ditungakno terus. diulangi akhlak tata krama. Jangankan lewat jalan di depan kiainya, lewat mendalami kiaine sungkuk-sungkuk. Piye carane bersikap karo kiai? Aja kok liwat ngarepe wonge, liwat main. Wis apa-apa. Ono kiaine saka kadulan durung liwat. Iki sapa ndok? Nang gurune yang ngono, nang ustadz yang ngono, ini didikan uang be uang tuane yang ngono. Makanya roto-roto anak mulai mbok pondokno, pertama ngomong mesti boso ambek uang tuane. Gitu apa mboten? Lek gak mondok sampe kuliah sampe rapi ora kenal boso ambek uang tuane. Gitu mboten? Syukur. Leno pondok ini langsung dipraktekno. Ngapunten, iki jenenge dikulinakno apik. Bu, durung sesuatu yang namanya barokah. Saya ngotone gak cukup. Lagi ruwano. Hoi. Astagfirullahalazim. Keuntungane lek teng ngene pondok ngoten niku, Bu, langsung dipraktekno apik, dikulinakno nglakoni kape. Ya wis, waktune mboten nyekapi. Teori karo praktek penting ndi? Astagfirullah, gak dijawab. Teori karo praktek penting ndi? Padha pentinge. Teori yo penting, praktek yo. Tapi pengaruhe luwih kuat praktek timbang teori. Nek teori tok gak ono praktek yo percuma. Misale sampean belajar teori ning langi tapi gak tau praktekno, gak iso praktekke, ya percuma kok. Apalno teori ning langi? Teori ning langi satu, jegur kali dalam kurung sing ana banyune aja sampe kali garing. Dua, sikil mantal-mantal. Tiga, tangan tawe-tawe. Penang apalno wis teori ning langi. Satu, jegur kali dalam kurung sing ana banyune. Dua, sikil mantal-mantal. Tiga, tangan tawe-tawe. Ngapal wis teori ning langi. Satu, jegur kali dalam kurung sing ana banyune. Dua, sikil mantal-mantal. Tiga, tangan tawe-tawe. Ngapal terus ana kali banyune mlaku banjir milire mau anter. Jegur. Plus insya Allah al kelelebu bal megab megab apa mergo gak kulino gak iso prakteke. Lene kan pondok langsung diulangi sak prakteke, diulangi teori, diulangi prakteke, tur dididik soro Allah mesir Allah Muhammad. Anak nang pondok itu dididik soro uang itu nek kulino soro sak waktu-waktu ngalami urip soro gak kaget wis kulino. Ngalami urip enak, gak sombong karena dia bisa merasakan deritane wong urip soro. Paham? Paham? Anak kula ki ngoten, Bu, padha lulus SD langsung tak pondokno. Padahal kula asline nggih gak tega asline ati niku yo nangis yo asline. Asli. Malah aku sing kudu gak tega. Ibuke sing ngotot ta. Pokoke di pondokno dusuk gak pemanan banyu. Ngegudikan kadang sama wah enak nang kondok dhewe banyune cukup, jadinya cukup mangane enak rasane ati, ini aku rasanya nah, bapakmu biar duwe nemen tak kenono, bapakmu biar duwe nemen kok saiki yo balas dendam. Halo deh, saya ini anak kondok kula niki arek kondok kulino soro. Kulo turu nanggone gletek-gletek biasa kulo kulino soro. Panganan ku nang kono ya kangkung, rong kates, ya terong, iwak asin, biasa. Aku saiki namu nang omah sampean, sampean suguhi kangkung, sampean suguhi iwak asin, gak kaget ku nuku wis panganan ku. Sampean suguhi sate, nambah. Jak soro iso jak enak. Oke. Lah wong yen kulinane enak tok, panganane enak-enak tok. Ayo, tuh ana kangkung enggak kembung. Kayak gotong kates wak mentret. Kulo niku arek pondok kulino soro kulo. Turu gak gletak wis gak lemek gak bantal. saiki lho aku dikokon turun nang empere masjid tah ngletak kulino biasa inep no nang hotel bintang 5 tanah. Kanandel sampean. Nggih. Lah wong ngene kulinane enak turune nggone spring bed mencut-mencut mentul-mentul hotel terus. Ayo, kongen gletak ning gone serambi mesin kok sing entok, sing linu, sing apa? Gak hebat. Blas. Makane nggone pondok iki didik mandiri. Hebat. Tahan pandeng, tangguh uripe. Lahiran wa batinan. Dan yang terpenting lagi ada sesuatu yang namanya barokah. Iku ana emok jogone lembaga pendidikan sing jenenge pondok pesantren. Es. Kawan-kawan, aku nek wayang kaplah undangan maneh ya. Tak jelasno. Iki wis padha karo ceramahi wong loro iki. Soale ambek nyponsorne sutra barang ngono. Ditambahane ora karo-karoan. Ya ngapunten, wis. Iki untunge wong dengok. Kula biasane lek bengi niku mesti jadwale dobel loro-loro. Iki mesti tok tok, mulane panitia yo ngerti yo. Pangapunten, pangapunten sanget. Estu nyuwun pangapunten. Kula nderek ndongaaken. Kula ten pundi mawon gak enten pondok sapa neng. Kula dukung penuh. Ten pundi mawon gak enten pondok pesantren sapa neng kula. Lah kula dhewe yen ngoten padha. Kula nggih duwe ingon-ingon. Lare-lare, mungkin kulo niku malah gratisan sedoyo, free sedoyo. Mboten enten bayar, mboten enten. Masih anak wong sugih wis kadung tak gratis yo gratis wae. Nyumbang karepe gak nyumbang yo kebangeten. Wis prinsipe wis digratisne kok. Wis ngaten donga dina mah nggih. Wis muga-muga pesantren iki tambah syiar. Maslahah manfaat barokah. Fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذا المعهد مسلك الهدى معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المخلصين ومعمورا بعبادك المتقين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذتنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سدير لبات سدير خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.